قريب بجع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا maka berkatalah Sayyidina Umar, yaitu antas baginya kehinaan neraka. Para sahabat bertanya, maka Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ini, lalu menambahkannya, antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Menunjukkan dari bentuk kemuliaan hadis ini, bagaimana eratnya hubungan muslimi dan muslimat satu sama lain menyaksikan kebaikan saudaranya, maka itu menjadi dalil yang kuat baginya di hadapan Allah untuk diselamatkan dari kemurkaan Allah. Semakin banyak orang menyaksikan dia berbuat baik di muka bumi, maka semakin kuat bahwa ia kelak akan masuk ke dalam surga-Nya Allah. Demikian hadirin hadirat, dan tentunya cermin terindah dari seindah-indah makhluk-Nya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal adalah hari yang sangat bersejarah bagi seluruh muslimin dan hari yang sangat agung bagi sepanjang waktu dan zaman. Sejak zaman dicipta hingga zaman ini berakhir. Hadirin, dan tentunya Senin 12 Rabiul Awal mempunyai momen yang banyak. Kelahiran sang Nabi, hari hijrah masuknya sang Nabi, bersatunya Muhajirin dan Ansar, dan hari wafatnya Nabi Muhammad. Senin petang adalah waktu yang mengingatkan kepada wafatnya sang Nabi. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ketika para sahabat radhiyallahu anhum yang melewati kemuliaan hari-hari mulia dengan sang Nabi, manusia yang paling ramah, manusia yang paling baik, manusia yang paling indah budi pekertinya, yang tidak mau menyakiti perasaan orang lain, yang selalu menjaga perasaan teman dan musuhnya, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajahnya seindah-indah wajah, yang ketika tersenyum bagaikan syamsu wal qamar, demikian riwayat Sahih Muslim. Ketika ditanyakan bagaimana wajahnya sang Nabi, dijawab ka'annahu syamsu wal qamar, beliau itu bagaikan matahari dan bulan purnama yang dipadukan dari indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ma ra'ayna mandaran a'jab min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah ada pemandangan yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad. Wajah yang paling baik dan ramah, wajah yang dikatakan oleh orang-orang kufar wajah penyihir, yang membuat orang yang melihatnya langsung cinta dan mengatakan dia adalah kebenaran. Namun disaksikan pula oleh para kufar Quraisy bahwa musuh-musuh sang Nabi itu, mereka sendiri bersaksi, innahu laisa biwajhin kadzab, wajah beliau itu bukan wajah berdusta, tapi mereka terkubur kepada sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Senin 12 Rabiul Awal juga mengingatkan tentang peristiwa wafatnya beliau yang terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini dikebumikan hari ketiga setelah wafatnya, yaitu pada hari Kamis, dalam riwayat lainnya pada hari Rabu. Karena menunggu para sahabat yang terus berdatangan, maka Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari dan beberapa para muhaddits lainnya menukil riwayat yang tiga, bahwa Rasulullah SAW tanpa itu memang mewasiatkan untuk ditunda pemakamannya setelah banyaknya para sahabat menyolatkan beliau. Maka disunnahkan apabila wafat para ulama atau para salihin untuk tidak buru-buru menguburkannya, karena demikianlah yang diperbuat atas imam seluruh Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang lainnya yang jika dirisaukan akan membuat jenazahnya rusak atau berubah, maksudnya berubah menjadi kaku atau menjadi busuk atau lainnya, maka sunnah segera dikuburkan. Tapi jika diketahui ya seorang salihin dengan wajah yang cerah saat wafat atau terlihat keanehan pada jenazah, misalnya wangi atau lainnya, maka sunnah ditunda sampai beberapa waktu agar orang lain bisa menyalatkannya sebelum dimakamkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan hari Senin itu dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, ya Rasulullah bin Hisham, hal adalah raziyat yaumin ma tafihi Muhammadu, adakah hari yang lebih menyedihkan sepanjang masa melebihi hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang sangat merenggut jiwa para sahabat, mereka yang selalu dihibur dan dibimbing oleh sang Nabi. Katakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit dalam syairnya, laqad ghayyabu hilman wa hilman wa ashiyatan 'allahu thara la yuwassadu. Mereka para sahabat, hajirin dan ansar, kehilangan sang pembawa kasih sayang ilahi, hilman wa hilman wa rahmatan, sang orang yang sangat lembut, orang yang sangat sopan, orang yang menjadi samudra ilmu. Kafat ghayyabu hilman wa ilman wa rahmatan, asyiyatan allahu thara la yuwasadu. Di satu sore itu, ketika jasad beliau diturunkan ke dalam bumi, la yuwasadu, dibaringkan tubuh seindah-indah tubuh, dibaringkan tanpa berpantalkan sesuatu terkecuali tanah. Adalan wukufan tadribul aynu jahdaha ala talalil gabri ladhi fihi ahmadu. Berkata Sayyidina Hasan bin Thabit, para sahabat berdiri mematung melihat setelah selesai penguburan sang Nabi. Mereka melihat pusara sang Nabi dan satu persatu meninggalkan pusara, dan hujan rintik-rintik turun di atas pekuburan sang Nabi. Berkata Hasan bin Thabit, aku berdiri dengan berdiri yang lama sekali. Ukuban tadribul aynu jahdaha, air mataku terus mengalir dengan derasnya. Ala talalil gabri ladhi fihi ahmadu, di atas gerimis yang turun di atas pusara sang Nabi. Allahu thara la yuwassadu, malam pertama kami berpisah dengan sang Nabi. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jika sampai kabar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka beliau datang dengan berpegangan kepada putranya untuk melihat jasad yang telah terbujur. Fangkapa ala sadrihi, lantas ia pun mencium dada sang Nabi dan menangis. Wallahi ya Rasulullah, bi'afi anta wa ummi, la yajiuka mayitun ba'da hadha ukamakal. Wahai sang Nabi, demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku, kau ini tidak akan merasakan lagi wafat setelah ini. Dan beliau menangis di dada sang Nabi. Hadirin hadirat, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ramadhu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, ketika memandikan sang Nabi, seraya berkata, tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah, kau ini di masa hidupmu wangi dan di masa wafatmu pun wangi wahai Rasul. Tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah, kau tetap wangi di masa yang telah diturunkan ke dalam lahat. Maka ia berkata, aku melemparkan cincinku ke dalam makam. Lalu aku berkata, cincinku terjatuh. Ia masuk ke dalam makam untuk mengambil cincin. Bukan mau mengambil cincin, tapi ingin mencium terakhir kali wajah Nabi Muhammad SAW. Hingga ia berkata, akulah yang terakhir mencium wajah Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah melewati hari-harinya sampai pada hari wafatnya, seraya berkata kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, ya Aisyah, ayyum hadza, wahai Aisyah, Nabi itu wafat hari apa? Maka berkata Aisyah, yaumul itsnain, hari Senin. Lalu berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍa, fa ayyum hadza, ini hari apa? Maka berkata Aisyah, hari Senin, wahai ayah. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, arju baina hadza, berarti hari ini aku berharap wafat. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Seraya berkata kepada putrinya Aisyah lagi, wahai Aisyah, Rasulullah dikafani dengan berapa kain kafan? Maka Aisyah berkata, 3 lembar wahai ayah. Kita sudah punya 2, yang 1 lagi kotor, kita beli saja yang baru. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, al-hayyu ahabbu bil minal mauta, yang pakaian baru itu lebih berhak orang yang hidup yang pakai, bukan aku. Aku pilih yang itu saja, dibersihkan, dan demikian sederhananya wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang juga pada hari Senin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kejadian wafatnya sang Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menenangkan, berusaha menenangkan sahabat, hingga para sahabat senang di dalam genggaman bai'ah kepada beliau radhiyallahu anhu warḍa. Namun beliau ini orang yang sangat mencintai sang Nabi, dan beliaulah yang mundur memberikan kesempatan sang Nabi menjadi imam. Ketika sang Nabi terlambat, beliau mundur memberikan posisi kepada Mas'ud untuk maju menjadi imam. Dan ini tidak pernah terjadi terkecuali perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di dalam riwayat yang 3 bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini wafat, tercium bau hati yang terbakar dari mulutnya. Hati kalau dibakar, bau hangus sedikit tercium dari mulutnya. Ada 2 riwayat. 1 riwayat mengatakan itu adalah racun yang dimakannya bersama Rasul mendahului tangan sang Nabi, didahului oleh Abu Bakar As-Siddiq, dicoba dulu beracun tidak, ternyata beracun. Rasul berkata, jangan makan ini, makanan ini sudah diberi racun. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkannya, sisa tertelan sedikit, dan itu yang membuatnya sakit dan sakit. Akhirnya wafat dalam keadaan hati yang terwangi bau hangus dari mulutnya, bagaikan hati yang hangus. Namun riwayat yang 2 mengatakan bahwa hati itu hangus karena rindunya kepada sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika cinta telah memenuhi jiwa dan berpisah dengan kekasih yang paling berhak dicintai dari seluruh ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad, maka diriwayatkan putri beliau di dalam Sahih Bukhari, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, dipanggil oleh sang Nabi sebelum sang Nabi wafat, wahai putriku tercinta, aku ingin pamit dan meninggalkanmu. Maka menangislah Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, karena ayahnya pamit. Lantas ia pun tersenyum. Sayyidatuna Aisyah melihat Fatimah menangis lalu tersenyum. Kenapa wahai putri Rasulullah? Sayyidatuna Fatimah berkata, aku tidak boleh bicara sampai nanti waktunya. Setelah Nabi wafat, lalu ditanya kenapa? Dia berkata, saat itu Rasul bisikkan ke telingaku bahwa aku mau pamit, aku mau wafat, wahai Fatimah meninggalkan. Wahai Fatimah, dan kau ini adalah orang pertama dari kekasihku yang akan menemuiku setelah aku wafat. Maka Fatimah Zahra tersenyum. Hadirin hadirat, mereka gembira menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Fatimah Zahra tidak lagi keluar dari rumah. Sekali terjadi permasalahan dan perselisihan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan dijelaskan pada Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Sayyidatina Fatimah Zahra dan memohon rida dan restu, dan dia tidak keluar dari rumah itu sebelum dia telah direstui dan diridai oleh putri Rasulullah Sayyidatina Fatimah Zahra, yang telah dijelaskan oleh Sang Nabi, Fatimah fil hadis minni faman abghadha abghadani. Fatimah adalah bahan jiwaku, barang siapa yang membuatnya marah maka akan membuatku marah. Demikian keadaan mereka radhiyallahu anha wardaha. Tidak lama kemudian Sayyidatina Fatimah Zahra menyusul Sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disusul oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Sayyidina Umar ini sudah dinafas-nafas terakhirnya, maka ia berwasiat kepada putranya, pergilah kau kepada Sayyidatuna Aisyah, mohon izin kalau boleh aku ingin dimakamkan di sebelah makam Sang Nabi dan bersama Abu Bakar Siddiq. Maka pergilah Abdullah bin Umar ke rumah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha wa anha. Ayahku sudah luka parah dan menyampaikan salam kepadamu wahai Ummul Mukminin. Kalau diizinkan, ayah ingin dimakamkan di sebelah makam Sang Nabi bersama ayahmu yaitu Abu Bakar Siddiq. Maka di saat itu berkata Ummul Mukminin, "Ma'dzur, ma'dzur, aku izinkan, aku izinkan." Sayyidina Umar tersengal-sengal menanti kabar. Datanglah kabar putranya Abdullah bin Umar seraya berkata, "Mada tagul?" Bagaimana? Apa jawaban dari Ummul Mukminin Aisyah? Maka berkata Ma'dud, "Sudah diizinkan." Maka berkatalah Sayyidina Umar, "Wallah, demi Allah, laisa li ahwan min dhalikal manja'i." Demi Allah, tidak ada yang lebih kudambakan dari dimakamkan di sebelah makam Sang Nabi. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian satu persatu sahabat wafat menyusul Sang Nabi sampai di masa Sayyidina Bilal bin Rabah meninggalkan Madinatul Munawwarah bersama para sahabat karena tidak tahan tinggal di Madinah dari rindunya kepada Sang Nabi. Maka berkata Sayyidina Bilal, "Satu waktu aku bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Ma hadzihil jamaah ya Bilal?" Bilal tidak mau kunjung ke Madinah. Maka Bilal keesokan harinya mengunjungi Madinah. Satu tahun dia tidak masuk Madinah. Maka para sahabat menyambut kedatangan beliau dan berkata, "Wahai Bilal, adanlah engkau sebagaimana di saat masa hidupnya Sang Nabi." Bilal ini hadirin hadirat adalah pemanggil bagi para sahabat. Jadi Rasul Bilal itu ada bukan hanya untuk waktu sholat saja. Kalau memanggil sahabat, Rasulullah mau kumpulkan sahabat, Bilal suruh ada. Jadi kalau sudah Bilal ada, berarti itu panggilan Rasulullah. Sejadi panggilan jihad, sejadi panggilan ayat atau lainnya, kalau Rasulullah mau memanggil sahabat, Bilal itu azan. Kalau sudah azan Bilal, semua para sahabat meninggalkan aktivitasnya demi mendatangi panggilan sang Nabi. Maka Bilal berkata, aku tidak azan setelah wafatnya Rasulullah. Sampai berjumpa dengan Sayyidina Hasan bin Husain. Ya Bilal, azan kama azanta fi ayami jaddina. Wahai Bilal, azan seperti waktu masih ada kakek kami. Maka berkata Bilal menciumi Sayyidina Hasan bin Husain, dulu kakek kalian menciumi kalian dan memeluk kalian, sekarang aku tidak mau tolak dan kecewakan kalian. Maka berdirilah Bilal seraya memandangkan azan. Dan saat para sahabat mendengar suara Bilal, mereka menjadi kaget karena suara ini tidak pernah terdengar terkecuali panggilan Rasulullah. Kharaju ahlul Madinah ila syawarih. Penduduk Madinah keluar ke jalan-jalan mendatangi Masjid Nabi seraya berkata, Abu Isa Muhammad. Apakah Nabi Muhammad hidup lagi sampai kami dipanggil dengan seruan ini? Tajjar Madinah bil buka. Di saat itu Madinah itu hujan air mata dan tidak pernah diriwayatkan kesedihan menimpa penduduk Madinah kecuali saat azannya Bilal. Tajjar Madinah bil buka. Tangis menangi Madinah al-Munawwarah. Dan setelah itu beliau Bilal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal jatuh pingsan dan tidak mampu meneruskan azan. Jika Yaziuman ditanya, kenapa engkau ini wahai Bilal? Bilal berkata, aku melihat pintu ini, pintu rumahnya Rasulullah. Setiap waktu salat aku mengetuk pintu ini dan berkata, sudah ditunggu salat wahai Rasulullah. Aku tidak kuat melihat pintu ini, kata Bilal radhiyallahu anhu. Bilal pulang kembali ke Baghdad meninggalkan Madinatul Munawwarah. Ketika ia sudah tersengal-sengal mencapai sakaratul maut, istrinya berkata, wakarbah, betapa beratnya sakaratul mautmu wahai Bilal. Maka Bilal berkata, la balwatarbah algar Muhammad wahisbah, bukan sakit sakaratul maut, ini tidak tahan aku, ingin jumpa dengan Muhammad dan pasukan Muhammad. Mingkan kerinduan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, mingkan kerinduan para sahabat radhiyallahu anhu, minal muhajirin wal ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara para sahabat ada yang menyimpan sehelai rambut sebagaimana riwayat Sahih Bukhari. Ditanya ini rambut siapa, sahabat itu berkata, hadza sya'ratun nabi, ini sehelai rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah para sahabat lainnya, kalau taka'ini sya'rah wahidah khairun li minad dunya wa ma fiha, bagiku sehelai rambut ini lebih baik dari dunia dan segala isinya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para imam-imam besar demikian sampai di masa sekarang ini, sampai di malam ini adalah Senin 12 Rabiul Awal. Sang Nabi tetap hidup di dalam jiwa kita. Dan tadi acara telah selesai di Istiqlal. InsyaAllah merupakan hadiah yang menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa kita berbuat untuk menundukkan cinta kita kepada beliau kecuali pembenahan umat dengan kemuliaan, dengan sunnah beliau, dan tentunya cita-cita kita segera terlaksana bahwa Jakarta ini menjadi kota Sayyidina Muhammad. Kalau kita lewat di Demak, tertulis Demak Kota Wali. Kita lewat di Bandung, tertulis Bandung Kota Kembang. Insyaallah 1-2 tahun lagi masuk Jakarta, sudah ada tulisan Jakarta Kota Sayyidina Muhammad. Dari banyaknya para pecinta Rasulullah di bumi Jakarta, ya Allah, yang damai, Jakarta kota yang sejuk, Jakarta bukan kota kriminal, tapi Jakarta kota Sayyidina Muhammad. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Allah. Hadirin hadirat, sungguh ini adalah doa dan munajat kita, dan insyaAllah tidak tahu kita apakah jumpa pada 12 Rabiul Awal tahun depan atau ini 12 Rabiul Awal kita yang terakhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah mempercepat kemakmuran bangsa kita, kemakmuran muslimin muslimat, akan berawal dari Indonesia ini lalu menerus ke barat dan timur. Semoga Allah SWT mempercepat kemakmuran bangsa muslimin muslimat, percepat kedamaian muslimin muslimat. Faqul jami'an ya Allah, ya Allah. Kita bermunajat dengan dengan syair yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Hussein bin Tahir untuk memohonkan kemaslahatan muslimin, pertolongan muslimin dan lainnya pemimpin yang membawa keadilan, yang membawa kemuliaan, yang membawa kedamaian, yang membawa kemakmuran. Ya Rahman Ya Rahim, tafadhal masykura. Ya Arhamar Rahim.